Malam siang berlalu, gerhana kesayuan tiada berkesudahan. Detik masa berlalu, tiada berhenti, oh syahdunya. Sejenakmu terkenang, hakikat perjuangan penuh onak dan cabaran. Bersama teman-teman, harumi kehidupan, oh indahnya. Berat rasanya akan selamanya. Oh, oh, oh. Selamat berjuang sahabatku, semoga Allah berkatimu. Ketangan sengsara di dalam perjuangan. Jiwaku merana dan meronta mengharapkan kedamaian. Dan kekuatan.